السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الدين وأخواتي في الله طلبة العلم, فإن شاء الله في هذه الليلة المباركة سنستمر دراسة الكتاب مختصر منهاج القاصدين للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا من الأسرار والعبر والتذكرة من أفعال الحج, وأخيرا في مسألة التعلق بأستار الكعبة. Pembahasan yang terakhir kali kita bahas adalah terkait dengan bergelantungan di tirai Ka'bah. Nah, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa hal itu tidak disyariatkan dalam manasik haji ataupun umrah. Barakallahu fiik. Nah, itu kebiasaan bangsa Arab pada masa yang lalu untuk menunjukkan simbol meminta keamanan atau perlindungan. Barakallahu fiik. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan untuk tambahan atau penyempurna amalan-amalan haji atau umrah. Nah, karena untuk haji dan umrah ada tuntunannya tersendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Baik, kita lanjutkan. Wa min dzalika, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari amal-amal manasik haji adalah, idza sa'a baina safa wal marwa yanbaghi ayyumassilaha bikiffatai al mizan, yaitu ketika dia berjalan Safa dan Marwa, barakallahu fikum, maka seyogyanya dia memisalkan Safa dan Marwa itu seperti dua daun timbangan yang ada di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Timbangan amal yang akan menimbang amalnya. Wa taradduduhu bainahuma fi arasatil qiyamah. Dan juga dengan tindakan dia yang bolak-balik Safa Marwa, Safa Marwa, itu dia bayangkan ketika saat nanti dia berada di padang mahsyar. Naam. Arsat jam'u arsatun. Hiya kullu buk'atin baina ad-duwari wasi'atin laisa fiha bina'un. Arsat adalah jamak dari arsat atau arsatun, yang artinya adalah setiap tempat yang luas tidak ada bangunan satupun padanya. Nah, jadi sebuah lapangan yang sangat luas. Barakallahu fikum. Tayyib. Au taraddudi al-abdi ila babi daril malik. Atau dia umpamakan bolak-baliknya dia Safa Marwa, Safa Marwa. Itu seperti seorang hamba yang bolak-balik di pintu rumah rajanya. Izharan li khulusi khidmatihi wa raja'an al-mulawahatu bi'aini rahmatihi wa tam'an fi qada'i hajatihi. Ketika dia bolak-balik menuju pintu rumah rajanya dalam rangka untuk menampakkan ketulusan dia dalam melayani rajanya, menunjukkan harapan dia untuk diperhatikan dengan pandangan kasih sayangnya. Barakallahu fikum. Harapan dia agar semua kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, ya, jadi ketika seorang itu bolak-balik Safa Marwa, Safa Marwa, jangan dia hanya fokus dengan doa-doa yang ada di dalamnya, tapi dia juga memilih salah satu apa yang disebutkan oleh beliau dari imajinasi dan bayangan yang dia barakallahu fikum bayangkan di dalam pikirannya. Ya. Nah, jadi seperti orang yang bolak-balik di padang mahsyar, atau seperti seorang hamba yang bolak-balik di pintu rajanya dengan tulus menunjukkan pelayanan, harapan. Nah, barakallahu fikum. Wa amma al-wukuf bi Arafah. Adapun ketika dia wukuf di Arafah. Fadhkur bima tara fihi min izdihamil mawqif wartifai aswatihim wakhtilafi lughatihim mawqifal qiyamah. Ketika dia berada di padang Arafah, ketika dia wukuf. Nah, bukan hanya sekedar numpang tidur saja di sana. Barakallahu fikum. Nah, bukan juga sekedar barakallahu fikum dan zikir dan doa. Tapi ada ibrah dan tazkirah yang perlu dia barakallahu fikum tanamkan di dalam benak dan hatinya. Nah, ingatlah kata beliau ketika dia melihat di padang Arafah tadi bagaimana manusia berdesak-desakan, di mana suara-suara manusia itu diangkat. Ada yang mungkin mengangkat suara dengan zikirnya, ada juga mungkin yang mengangkat suara barakallahu fikum karena ya sakit, atau ada yang barakallahu fikum mengganggu dia. Nah, atau juga bahkan ada yang mengangkat suara karena marah atau emosi. Barakallahu fiikum. Nah, ketika tumpah ruah ya, manusia pada saat itu, maka kata beliau, ingatlah ya, kondisi di mana nanti kita berada di padang mahsyar. Nah, ya, ketika kita melihat padatnya manusia di padang mahsyar, suara barakallahu fikum manusia ya diangkat, bahasanya macam-macam, ada yang pakai bahasa Afrika, Spanyol, barakallahu fikum, Prancis, Jerman, naam ya, rami bahasa manusia itu kita dengar semua di telinga kita. Nah, bayangkan saat itu bagaimana kondisi nanti ketika kita di padang mahsyar hari kiamat kelak. Wajtima'al umam fi dzalikal mautin. Bagaimana kondisi seluruh umat manusia berkumpul di tempat itu. Wastishfa'uhum. Bagaimana mereka saat itu meminta syafaat kepada para nabi. Nah, bayangkan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita menghadirkan padang mahsyar itu seperti kondisi kita di Arafah, maka rasa khusyuk, barakallahu fikum, rasa khidmat dalam, barakallahu fikum, menjalankan wukuf di Arafah, itu lebih meresap ke dalam hati. Nah, ya, dibandingkan kalau kita hanya fokus dengan melihat banyaknya manusia, dengan melihat keanehan-keanehan mereka, bahasa mereka, tingkah laku, perilaku, raut wajah, warna kulit, barakallahu fikum, ya. Nah, kita sibuk mengabadikan momen itu dengan HP kita. Jebret, jebret, jebret, jebret, jebret. Nah, jadi tidak ada rasa. Wukuf di Arafah itu jadi hampa. Barakallahu fikum. Nah, tapi ketika kita wukuf di Arafah, yang kita hadirkan adalah rasa saat ketika kita berada di padang mahsyar, maka begitu khidmat, begitu barakallahu fikum haru, begitu syahdu, naam, rasa yang kita rasakan saat itu. Fa idza ramaital jimar, kata beliau, kalau engkau melempar jumrah, faqsud bidzalika al-inqiyada lil amri, maka maksudkanlah dengan tindakan itu sebagai bentuk ketundukanmu terhadap perintah Allah. Wa izharar riqqi wal ubudiyati, dan juga engkau tampakkan di situ, barakallahu fikum, penghambaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujarradal imtithali min ghairi hazzin nafsi, murni dalam rangka menjalankan perintah tanpa ada tujuan-tujuan pribadi. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika engkau melempar jumrah, murni di situ engkau lakukan, barakallahu fikum, karena tunduk kepada perintah Allah, karena menunjukkan penghambaan. Nah, enggak ada tujuan-tujuan pribadi. Ya, nah, karena jengkel sama, barakallahu fikum, teman satu kamar, kesempatan lempar jumrah ini bisa jadi sasaran melampiaskan, ya kan? Nah, kan bisa saja dia enggak tahu kalau ada orang, ya. Nah, dari belakang timpuk pakai, barakallahu fikum, ya, batu. Nah, jengkel sama teman sekamar. Barakallahu fikum. Nah, sekaligus melempar setan, melempar manusia juga katanya, barakallahu fikum. Nah, jadi ada yang punya niatan seperti itu, barakallahu fikum. Ya, namanya manusia. Nah, jadi kata beliau, yang seperti itu harus dimurnikan. Tidak boleh ada. Tayyib. Karena barakallahu fikum, Kalau kita melihat perilaku kaum muslimin dalam melakukan lempar jumroh, ya, juga ada yang tidak terukur dan serampangan. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ya, itu kan disebutkan menggunakan batu-batu yang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka ya, menganggap syariat melempar jumroh itu ya murni ya melempar setan. Jadi ada yang pakai sandalnya barakallahu fikum. Lempar jumroh itu ambil sandal mal'un. Lempar lagi. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya, terlaknat kamu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ada jamaah yang kena lempar sandal yang di depan ya barakallahu fikum. Tepuk lempar sandal. Nah. Itu yang ngawur-ngawur barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi macam-macam ya kelakuan manusia saat melempar jumrah itu. Nah, itu harus barakallahu fikum diberikan ya edukasi pembelajaran kepada mereka kalau yang seperti itu tidak diperkenankan. Wa ammal Madinah, adapun kota Madinah. Ketika engkau sampai di kota Nabi, fa idza lahat laka ay zaharat, apabila kota Madinah itu telah tampak dalam pandanganmu, fatazakkar annaha albaldatu allati ikhtaraha Allahu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka bukalah kembali memori dalam ingatanmu bahwa kota Madinah itu adalah sebuah negeri yang Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum bayangkan dari seluruh barakallahu fikum permukaan daratan yang ada di muka bumi ini, Allah memilihkan kota Madinah untuk nabinya. Bukan kota Bali yang katanya Pulau Dewata. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tapi Allah pilihkan untuk nabinya barakallahu fikum kota Madinah. Ya, padahal barakallahu fikum di penjuru pelosok dunia ini banyak juga tayyib wilayah-wilayah daerah-daerah yang indah, nyaman, tenteram barakallahu fikum. Nah. Tapi Allah memilihkan nabinya muncul barakallahu fikum di tengah-tengah bangsa Arab. Kemudian Allah pilihkan nabinya kota sebagai tempat dia tinggal adalah kota Madinah. Nah, artinya pada hal-hal tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Ya. Kenapa bangsa Arab bukan bangsa Persia, bukan bangsa Romawi, bukan bangsa Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena memang ada sesuatu yang spesial dan istimewa yang Allah inginkan dari barakallahu fikum bangsa Arab tersebut sebagai penerus pesan-pesan Allah kepada umat manusia di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Begitu juga kenapa kota Madinah juga sama. Barakallahu fikum. Nah, banyak rahasia-rahasia barakallahu fikum yang mungkin hanya sebagian kecilnya diungkap oleh barakallahu fikum ahli-ahli sejarah kenapa kota Madinah yang terpilih. Barakallahu fikum. Ya. Itu begitu banyak sudut pandang dan tinjauan kenapa kota Madinah. Ya, dari sisi letak geografisnya, dari sisi barakallahu fikum tayyib, sosial budayanya barakallahu fikum. Kemudian juga dari sisi siasah, politiknya. Nah, kota Madinah itu tempat yang paling pas untuk menjadi sumber penyebaran dakwah Islam. Barakallahu fikum. Nah, itu diungkap oleh ahli-ahli sejarah. Barakallahu fikum. Wa syara'a ilaiha hijratahu wa hawwala fiha turbatahu. Di mana Allah mensyariatkan kepada beliau untuk hijrah, untuk pindah ke kota Madinah. Dan beliau mengolah tanah kota tersebut. Barakallahu fikum. Thumma mathil fi nafsika maudi'a aqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda taraddudihi fiha wa tasawwara khusyu'ahu wa sakinatahu, atau wa tasawwar khusyu'ahu wa sakinatahu. Kemudian engkau bayangkan di dalam imajinasimu ketika engkau melangkah di kota Madinah bahwa di situ ada jejak-jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berbolak-balik, barakallahu fikum, tayyib, menginjakkan kakinya di tanah tersebut. Nah, jadi tanah yang engkau injak di kota Madinah, engkau bayangkan itulah tanah yang dahulu juga diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keutamaan yang besar. Anda berhasil menapakkan kaki Anda di sebuah tanah yang di situ ditapakkan kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak pengen, ya kan? Nah, yang belum pernah, tambah pengen. Yang sudah pernah, pengen kembali lagi. Ya, nah. Jadi ketika kita menapakkan kaki di kota Madinah, bayangkan ini adalah tanah yang dahulu pernah diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, merupakan sebuah kebanggaan, sebuah barakallahu fikum anugerah, ya, bagi mereka yang pernah menapakkan kakinya ke sana. Yang belum pernah, semakin menambah harapan mereka untuk bisa barakallahu fikum berkunjung ke sana. Allahumma amin. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bayangkan, kata beliau, di dalam benakmu bagaimana khusyuknya beliau, bagaimana tenangnya beliau berjalan di kota Madinah. Fa idza qasadta ziyaratal qabri, ketika engkau bermaksud untuk mengunjungi kuburan beliau, fa ahdir qalbaka li ta'zimihi, maka hadirkanlah di dalam hatimu mengagungkan beliau. Wal haibah lahu, dan barakallahu fikum, menghormati beliau. Wa mathil suratahul karimata fi khayalika, dan bayangkanlah, barakallahu fikum, gambar beliau yang begitu mulia dalam imajinasimu. Nah, jadi ketika barakallahu fikum hendak berkunjung, ya, tayyib, ke kuburan Nabi, barakallahu fikum. Nah, bayangkan saat itu, barakallahu fikum, di dalam imajinasi kita, ya, kita melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, barakallahu fikum. Bagaimana bisa membayangkan wajah beliau? Nah, kalau Anda tidak pernah belajar Syama'il Muhammadiyah, akan sulit barakallahu fikum mendapatkan gambaran tersebut, melainkan hanya sosok saja yang mungkin akan terbayang di dalam imajinasi kita barakallahu fikum. Nah, tapi untuk gambaran wajah barakallahu fikum, iya, mungkin sulit. Nah. Wastahdir 'azima martabatihi fi qalbika. Dan hadirkanlah keagungan martabat beliau di dalam hatimu. Thumma sallim 'alaihi, kemudian sampaikanlah salam kepada beliau. Nah. Jadi yang kita lakukan ketika barakallahu fikum ziarah ya ke kuburan Nabi itu bukan ngusap-ngusap dinding kuburannya barakallahu fikum ya, atau barakallahu fikum tayyib mengambil sesuatu yang ada di sana barakallahu fikum, karena cukup banyak juga khurafat-khurafat yang ada di kalangan kaum muslimin ketika mengunjungi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka ada yang tawaf. Ya, tawafnya bukan di Ka'bah, tapi yang mereka tawaf di kuburannya Nabi. Kok bisa? Ya. Nah, kalau yang pernah ke sana mungkin ada gambaran kok bisa Ustaz tawaf? Bukankah di sana banyak askar, pasukan pengaman, barakallahu fikum. Nah, jadi ada orang yang memang barakallahu fikum, entah khurafat apa yang ditanamkan kepada mereka, mereka tawaf kuburan Nabi, tapi dengan radius yang sangat jauh. Jadi mereka masuk dari pintu ini ke pintu sana. Orang kalau nggak perhatian, nggak tahu orang ini sedang tawaf. Ya. Jadi bukan misal ini area kuburan Nabi, dia keliling dalam radius yang dekat, enggak. Radius yang jauh, mungkin satu masjid itu. Masuk dari pintu sini, keliling sini, masuk sana, paham ya? Nah. Jadi ada yang seperti itu. Itu tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang disyaratkan kita hanya menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah. Barakallahu fikum. Bersalawat kepada beliau. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ada beberapa perkara di sini. Terkait dengan ziarah ke kuburan Nabi. Ada beberapa keadaan. Barakallahu fikum. Yang pertama, seseorang yang memang barakallahu fikum niat dari tanah air ya. Ketika dia ke kota Madinah itu memang khusus untuk ziarah ke kuburan Nabi. Ya. Emang dari tanah air itu dia niatnya kalau sampai kota Madinah khusus ziarah ke kuburan beliau. Maka yang demikian barakallahu fikum, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak boleh. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan rihlah, perjalanan safar dalam rangka ubudiyah, dalam rangka ibadah, melainkan menuju 3 masjid. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga kalau dia menghususkan safarnya itu khusus ziarah kubur, akan bertentangan dengan hadis ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Keadaan yang kedua, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. dia tujuan intinya ziarah kubur, sampingannya Masjid Nabawi. Ya, tapi intinya ziarah kubur. Masjid Nabawi itu sampingan. Ini juga tidak benar. Paham ya? Nah, yang tepat itu barakallahu fikum adalah tujuan intinya barakallahu fikum mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, ya. Baik. Untuk melakukan ubudiyah di sana, amal ibadah, sholat, qiraatul Quran, di antaranya juga raudhah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, itu yang biasanya jadi tujuan orang-orang yang datang ke kota Madinah, barakallahu fikum, di dalam Masjid Nabawi itu ada namanya raudhah. Naam. Oh, itu yang ramai. Tayyib, barakallahu fikum. Dan waktu durasi untuk bisa berada di raudhah itu dibatasi. Barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang beruntung. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Biasanya kalau pengen dapat waktu yang agak lama, ngepasi ke raudhahnya itu menjelang sholat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi azan, barakallahu fikum. Pas azan itu kita disuruh masuk. Nah, itu biasanya lama. Kan habis azan nanti qomat, sholat. Kita sholatnya di raudhah. Ya, habis sholat itu sholat sunnah. Durasi kita berada di raudhah lama. Barakallahu fikum. Nah, baik. Saya pernah mendapatkan cerita, barakallahu fikum ya. Jadi ada seseorang pengunjung, barakallahu fikum, raudhah. Dia pengen menguji sejauh mana, barakallahu fikum, makbulnya doa di situ. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi dia ketika masuk ke raudhah, berhasil, di situ dia khusyuk, doa kepada Allah, agar diberikan waktu yang cukup lama berada di raudhah, ya. Nah, paling tidak sampai sholat barakallahu fikum wajib, kemudian sholat rawatib di situ. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu saja doa dia. Pengen lebih lama berada di situ. Nah, kemudian setelah selesai doa itu waktu dia habis. Barakallahu fikum. Nah, jadi askar ini sudah mulai meminta yang berada di sana untuk rolling ganti yang lain. Ya. Nah, tayyib. Disuruh pindah, disuruh keluar dari raudhah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Termasuk orang ini. Barakallahu fikum. Nah. Jadi minta untuk keluar, ya sudah dia normal biasa berjalan keluar, ketika dia hendak keluar sama askar tadi dilihat lagi, "Eh, anta. Nah, irji. Kamu kembali ke sini." Duduk lagi. Di situ dia nangis-nangis, barakallahu fikum. Ya. Nah, padahal yang tahu doa itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menggerakkan hati askar tadi untuk memanggil dia untuk kembali ke situ. Yang lain suruh keluar, dia masih di situ. Nangis-nangis dia jadinya di situ. Nah. Barakallahu fikum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa dia. Siapa lagi yang menggerakkan? Oh, enggak ada yang tahu. Ya. Nah, enggak mungkin barakallahu fikum askar itu tiba-tiba menuju orang ini. Oh, enggak kenal, bukan keluarga kerajaan, bukan juga dari keluarganya masyaikh, sopo ini. Tapi disuruh, "Kamu balik lagi sini." Balik di sini, nangis-nangis jadinya. Nah, banyak cerita-cerita luar biasa barakallahu fikum mereka-mereka yang berdoa di raudhah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau ke sana ya sering-sering barakallahu fikum untuk mengunjungi raudhah. Nah, tayyib, itu tempat di antara tempat yang paling utama di Masjid Nabawi, raudhah. Nah. Tayyib. Ikhwan ya. Jadi ketika kita barakallahu fikum yang benar tadi tujuan inti adalah ziarah ke Masjid Nabawi, barakallahu fikum. Adapun ke kuburnya Nabi itu sebagai barakallahu fikum tabi. Nah, sebagai barakallahu fikum penyempurna dan pelengkapnya. Nah, barakallahu fikum ya. Bisa ketika kita masuk Masjid Nabawi, kita langsung memberikan isyarah, memberikan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Naam. Tayyib. Kemudian kita salat, salat sunnah, salat tahiyatul masjid, barakallahu fikum. Naam. Atau ya kita sengaja ya barakallahu fikum mendekati area kubur beliau, kemudian berikan isyarah, berikan salam, barakallahu fikum. Kemudian salat ya tahiyatul masjid. Nah, baik. Barakallahu fikum. Itu apa yang disebutkan oleh mereka. Nah, adapun ketika masuk masjid itu langsung menuju ke kuburan beliau, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu baru sholat, sebagian mereka ada yang mengatakan makruhnya, sebagian yang lain mengatakan ya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Nah. Paham ya? Jadi ketika kita mengunjungi, menziarahi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ya hanya untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan ngalap barokah, ngelap-ngelap pagar kuburannya atau mencuri sesuatu ya. Kadang ada orang-orang yang memang punya i'tikad yang khurafat tadi. Ya, nah, jadi sedikit saja cuilan bagian dari pagar kuburnya Nabi itu bisa jadi jimat. Ya, nah, puntil mereka masukin kantong. Nah, nanti dimasukin kantong dikasih minyak apa itu? Minyak haji, apa? Misik hitam. Nah, wah ya, berkah ini. Nah, jadi ada memang orang-orang yang seperti itu. Tujuannya ke sana. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Kalau dulu saya sempat mendengar itu barakallahu fikum ya langsung ini dari penuturan ya emak-emak ya. Nah, penjual buah di Sidayu. Barakallahu fikum. Pada saat itu jamaah perempuan belum diizinkan untuk barakallahu fikum menziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang terkait dengan khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Rata-rata ulama Mamlaka saat itu mengatakan tidak boleh ya ziarah kubur bagi kaum wanita. La ana Rasulullah sallam tayyib zairatul qubr zairatul qabri. Nah, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, barakallahu fikum. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun pendapat yang rajih, barakallahu fikum, yang saya condongi, yang dilarang itu adalah kasrah. Karena riwayat yang menyebutkan zairat itu syadz lemah. Riwayat yang sahih yaitu dengan lafaz zawarat, dengan mubalaghah. Arti menunjukkan sering, biasa, kemudian juga ketika dia melakukan ziarah kubur tidak memperhatikan adab dan etika, ya. Nah, karena kita melihat cukup banyak di kalangan kaum hawa, khususnya kalau udah mau awal Ramadan atau dekat Lebaran, ziarah kubur rame biasanya. Nah, ziarah kubur tapi masya Allah dandannya menor barakallahu fikum, ya. Pakai lipstik, gelang, kalung, minyak wangi, barakallahu fikum. Nah, ini mau kondangan apa ziarah kubur? Ya, bersolek, barakallahu fikum. Nah, habis-habisan. Ini ziarah kubur kok dandannya, ya, barakallahu fikum, luar biasa. Tidak memperhatikan adab dan etika. Padahal tujuan dari ziarah kubur tadi adalah, barakallahu fikum, mengingat kematian. Nah, kalau di sana malah, barakallahu fikum, tayyib, berlomba-lomba untuk memperindah penampilan. Nah, al-muhim, saat itu pemerintah, entah kalau sekarang ya, anda dengar katanya udah boleh. Kalau dulu masih belum boleh. Jadi ada ibu-ibu dari Sidayu ya, tukang buah ini, dia umroh. Dia ngobrol dengan teman di sampingnya, dan saya lagi beli buah di situ. Ya, nah. Itu jadi pakai bahasa Jawa, aku nekat, ya. Nah, akhirnya dia menyamar jadi laki-laki. Jadi baju suaminya itu dia pinjam, gandan kayak laki-laki, ya. Ya sudah, sama suaminya, barakallahu fikum, ziarah ke kuburan Nabi. Masa jauh-jauh, ya kan, dari tanah air, gak bisa lihat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai seperti itu, ya. Oh, ibunya kan besar tinggi gitu ya, barakallahu fikum. Kayak cowok beneran jadinya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia nyamar, ya, nyamar untuk bisa barakallahu fikum ziarah ke kuburnya Nabi, barakallahu fikum. Nah, oh, di Indonesia mereka biasa ziarah kuburan wali ya kan. Masa sampai sana enggak sampai ziarah kuburan Nabi. Wah, itu benar-benar ya mengganjal. Akhirnya ada yang nekat seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum. Jadi sebenarnya tujuan kita ziarah ke kuburan beliau di antaranya adalah barakallahu fikum untuk memberikan salawat dan salam kepada beliau. Nah, summa sallim alaihi, kata beliau. Kemudian dia memberikan salam kepada Nabi. Wa'lam annahu alimun bihudurika wa taslimika kama warada fil hadithi. Ketahuilah, kata beliau, ketika kamu menyampaikan salam kepada Nabi, maka Nabi mengetahui akan kehadiranmu dan juga tahu akan salam yang engkau sampaikan sebagaimana yang telah datang di dalam hadis. Nah, disebutkan di ta'liqnya di situ dalam riwayat Abu Dawud dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Tidaklah ada seorang dari umatku yang memberikan salam kepadaku melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan salam mereka tadi ya kepadaku. Nah, kepada ruhku. Kemudian sampai aku pun membalas, menjawab salam mereka. Barakallahu fikum. Na'am. Dan atas dia, salam untuknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Ya. Selesai kitabul hajj. Barakallahu fikum.